Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Fidyatul Mahdhurat, denda bagi yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Telah kita sebutkan kalau kesalahannya berupa mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, memakai minyak wangi, menutup kepala, ya, atau keluar mani dengan melihat istrinya, begitu juga bercumbu tapi bukan untuk mengeluarkan mani, ya, dendanya terhadap perbuatan-perbuatan tersebut ketika ihram diberikan pilihan salah satu di antara tiga perkara. Boleh memilih apakah puasa tiga hari atau memberi makan kepada anak miskin atau menyembelih kambing. Nah, berdasarkan hadis Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, ketika beliau terganggu kepalanya dengan kutu-kutu dalam keadaan beliau sedang ihram, ya, maka Rasul mengatakan, ihlik ra'sak, cukur rambutmu, ya. Tapi Rasulullah mengatakan, wasum salasata ayyam, berpuasalah tiga hari. Ini sebagai dendanya. Au at'im sittata masakin, atau beri makan enam miskin. Au insuk syahr, atau sembelihlah kambing. Nah, ini pun dikiaskan kepada perbuatan-perbuatan yang lainnya yang termasuk perkara yang diharamkan ketika ihram tapi tidak sampai membatalkan haji. Ya. Telah kita jelaskan perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram itu ada yang membatalkan haji seperti jima, hubungan suami istri, murtad misalkan, keluar dari agama Islam. Ya, membatalkan haji. Ada juga yang tidak sampai membatalkan haji, akan tapi harus dibayar, ya, dengan fidyah yang akan kita sebutkan di antara fidyah-fidyah tersebut. Yang berikutnya, Wa amma binisbati li qatli Said. Adapun kalau pelanggarannya membunuh binatang buruan. Ya. Telah dijelaskan tidak boleh bagi yang ihram untuk membunuh atau memburu binatang buruan darat. Ya. Baik itu kelinci misalkan. Nah. Atau mungkin ayam liar. Ya. Atau keledai liar. Yang jelas binatang buruan. Ya. Tidak boleh bagi yang ihram untuk umrah atau haji membunuh dan memburu binatang-binatang buruan darat. Adapun binatang-binatang laut tidak mengapa. Ikan, nah, atau yang sejenisnya. Dan bagi yang memburu atau membunuh dalam keadaan dia ihram, fayukhayyaru qatilu as-sayd baina dabhil misli minan na'am aw taqwimil misli bi mahali talaf. Diberikan pilihan bagi yang membunuh binatang buruan tersebut antara menyembelih binatang ternak yang semisal dengan hewan buruan tersebut. Misalkan, kalau buruan yang dia bunuh ketika ihramnya, sapi yang liar, ya, atau mungkin banteng dan semisalnya, maka dendanya, maka dia menyembelih binatang ternak yang semisal dengan buruan yang dibunuhnya tersebut. Ya. Sapi liar misalkan. Ini binatang yang semisalnya sapi. Sehingga dia menyembelih sapi tersebut untuk dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di daerah tersebut. Nah. Atau kalau yang dibunuhnya misalkan kelinci. Ya. Nah, kebinatang ternak yang semisalnya domba atau kambing. Mungkin yang ukurannya ya usia 1 tahun atau di bawah itu. Nah, yang jelas semisal dengan buruan yang dia bunuh. Pilihan yang kedua, atau ditaksir. Ya. Binatang ternak yang menjadi ganti, yang semisal dengan buruan yang dibunuhnya, di tempat dibunuhnya buruan tersebut, ditaksir. Ya. وَيَسْتَرِي بِقِيمَتِهِ تُعَامًا. Kemudian dia membeli makanan dengan nilai dari taksiran tersebut. Taksir ini kira-kira harganya berapa. Nah, kemudian dia membeli makanan ya, dengan nilai taksiran tersebut. يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ. Makanan yang bisa, yang dianggap sah dalam zakat fitrah. Ya. Baik itu kurma misalkan, gandum atau semisalnya. Fa yud'imu kulla miskinin mudda burwin. Kemudian dia memberikan makan satu mud bur ya, untuk setiap miskin. Aw nisba sa'in min ghairi. Atau setengah sok dari selain bur. ya, katamarin au sa'ir, seperti kurma atau sa'ir. Nah, ini pilihan yang kedua. Ya, jadi ditaksir kira-kira nilai, ya, binatang yang semisal dengan buruan yang dibunuhnya ini harganya berapa. Kemudian dia berikan makanan, dan makanan itu diberikan kepada orang miskin. Ya, dan makanan ini makanan yang dianggap sah dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nah, atau yasumu an it'ami kulli miskin yawman, atau dia berpuasa. Nah, an it'ami kulli miskin yawman, ya, berpuasa satu hari dari memberikan makan setiap miskinnya. Dalam artian dikira-kirakan, ya, nilai dari yang semisal dengan buruan yang dia bunuh ini kira-kira cukup untuk berapa miskin. Ya. Kalau cukup untuk 10 miskin misalkan, maka dia puasa selama 10 hari. Ya. Kalau cukup untuk 20 miskin, maka dia puasa selama 20 hari. Nah, ya. Ini pilihan satu di antara tiga perkara tadi. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 95. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'am. Barang siapa yang membunuhnya di antara kalian, membunuh binatang buruan, ya, ketika dalam keadaan ihram, muta'ammidan dalam keadaan sengaja, fajaza'u mislu ma qatala minan na'am, maka balasannya, bayarannya atau dendanya, ya, naklah dia menggantikan dengan binatang ternak yang semisal, ya, dengan buruan yang dia bunuh. Nah, yahkumu bihi dawa alimikum. Ya. Di mana dua orang yang adil di antara kalian memberi keputusan kepada perkara tersebut. Hadiyan balighal Ka'bah. Apakah hadiyu, binatang sembelihan, nah, yang sampai ke Ka'bah, au kafaratun ta'amu masakin, atau, ya, membayar makanan kepada orang-orang miskin, au allu dhalika siyama, atau menggantikan hal itu dengan berpuasa. Nah, ya, ini di antara tiga denda yang sifatnya pilihan bagi yang membunuh buruan atau binatang buruan ketika melaksanakan ihram, haji atau umrah. Nah, sekali lagi pilihannya, apakah dia menyembelih binatang ternak yang semisal dengan buruan yang dia bunuh, ya, atau dinilaikan. Nah, ditaksir kemudian dinilai dari yang semisal dengan binatang ternak tersebut, yang semisal dengan buruan tersebut, kemudian dia membeli makanan dan diberikan kepada orang miskin. Nah, atau yang ketiga, dia berpuasa, ya, sesuai dengan kadar makanan tersebut, kira-kira bisa diberikan ke berapa miskin, maka dia berpuasa dengan sejumlah itu. Nah, paham insyaAllah. Ini bagi yang membunuh binatang buruan ketika ihramnya. Nah, yang mana kita sebutkan, membunuh binatang buruan atau memburunya, walaupun tidak membunuh tapi memburunya, atau mengisyaratkan, ini tidak boleh ketika dalam keadaan ihram. Ya, mengisyaratkan orang lain untuk memburu. Lihat tuh, kijang buruk misalkan. Atau memerintahkan. Tidak boleh. Ya, termasuk juga memakan binatang buruan tersebut. Nah. Wa amma binisbati lil wata'i fil hajj qabla tahallul. Adapun kalau pelanggarannya hubungan suami istri berjima, ya, ketika melaksanakan haji sebelum tahallul, ya, wa inzal mani bimubasyarah, dan mengeluarkan mani dengan bercumbu, aw istimna atau onani, aw takbil atau mencium tapi sengaja untuk mengeluarkan mani, aw lamsu bisyahwah atau menyentuh dengan syahwat, aw tikraru nadar atau mengulang-ulang memandang istrinya, ya, dalam rangka untuk mengeluarkan mani, ya, fa innahu yufsidul hajj, sesungguhnya merusak haji. Nah, hatta wa in kana al-mujami'u sahiyan aw jahilan aw mukrahan. Sampai walaupun yang melakukan jima hubungan suami istri tersebut dalam keadaan dia lupa atau dalam keadaan bodoh tidak tahu hukumnya atau dikarenakan dipaksa. Ya. Wa yajibu fi dhalika badanah, dan wajib, ya, terhadap perbuatannya tersebut, dia membayar fidyah berupa badana, seekor unta, sembelih. Wa qada al-hajj, dan dia mengqada hajinya pada tahun yang berikutnya. Wa taubah, dan bertaubat. Nah, walaupun ada khilaf pada perkara-perkara sebagiannya. Nah, ya, kalau dia melakukan hubungan suami istri, ya, keluar mani ataupun tidak keluar mani, yang jelas ini membatalkan haji. Nah, begitu pun dia bermaksud untuk mengeluarkan maninya dengan bercumbu. Nah, walaupun tidak pada farji, ya, tapi ini khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian mengatakan batal hajinya, sebagian mengatakan tidak batal hajinya. Nah, begitu juga istimna, ya, onani. Nah, bermaksud untuk mengeluarkan mani, baik dengan tangan atau lain sebagainya. Ya. Khilaf di antara para ulama apakah membatalkan hajinya ataukah tidak membatalkan. Nah, yang jelas ini di antara perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Nah, dan larangan yang paling besar ketika ihram itu kita sebutkan tadi, yaitu melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Dikatakan ini bisa membatalkan haji. Ya, sampai di antara para ulama ada yang pendapat kalau dia melakukannya, dia harus menggantinya, ya, membayar fidyah, denda, dengan menyembelih unta. Nah, kemudian dia harus mengqada hajinya dan juga bertaubat. Nah, ini kalau dilakukan sebelum tahallul. Ya. Wa amma ba'da tahallulil awal, adapun kalau melakukannya setelah tahallul yang pertama, fa innahu la yufsidul hajj, sesungguhnya tidak membatalkan haji. Ya, walaupun tetap ini pelanggaran, tapi tidak sampai membatalkan haji. Ya. Wa yajibu fi dhalika syah, dan wajib pada pelanggarannya tersebut untuk membayar denda berupa kambing, menyembelih kambing. Nah, telah kita jelaskan, tahallul yang pertama dalam melaksanakan ibadah haji itu ketika sudah melakukan lempar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini tahallul yang pertama. Nah, Ketika tahallul yang pertama dibolehkan semua perkara yang dilarang. Ya, ketika ihram, kecuali satu perkara. Yaitu melakukan hubungan suami-istri. Ya, kalau sudah lempar jumrah, boleh memakai pakaian yang berjahit. Ya, boleh dia memakai peci, imamah, ya, dan yang semisalnya. Nah, boleh memakai minyak wangi. Nah, boleh perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram, ketika tahallul yang pertama kecuali jima. Kalau jima masih belum. Dibolehkannya jima kalau sudah tahallul yang kedua. Ya. Kalau yang kedua ketika dia sudah melaksanakan tawaf ifadah diantaranya. Ya. Setelah tawaf ifadah, tanggal 10 tadi kan kita jelaskan. Ya. Nah, 10 dia lempar jumrah, kemudian mencukur rambutnya, menyembelih hadiyunya, ya, sembelihan jamaah haji. Nah, kemudian dia pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, ini sudah tahallul yang kedua. Halal semuanya. Sampai hubungan suami istri pun boleh. Ya. Setelah tawaf ifadah, dia kembali lagi ke Mina untuk bermalam di Mina. Nah, ketika itu, nah, halal. Untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, barakallahu fikum. Tadi saya jelaskan kalau hubungan suami istrinya dilakukan sebelum tahallul yang pertama, batal hajinya. Tapi kalau dilakukannya setelah tahallul yang pertama, ya, ini masih pelanggaran, tapi tidak sampai membatalkan hajinya. Dan wajib untuk membayar dendanya berupa dari kambing atau domba yang disembelih. Wa amma binisbati li aqdin nikah fala yajibu fi dhalika fidyah wa innama yakunu al-aqdu fasidan. Adapun pelanggarannya melakukan akad nikah, ya, baik untuk dirinya ataupun menikahkan orang lain, maka tidak wajib padanya denda, enggak ada denda, ya. Akan tapi akad yang dilakukannya itu akad yang fasid, yang rusak, dianggap tidak sah. Ya. Jadi kalau melakukan akad ketika ihram, nah ini dianggap akad yang tidak sah. Walaupun di sana ada wali, ada saksi, ya, atau terpenuhi, ya, syarat dan rukun-rukun nikah. Tapi ketika dilakukan ketika ihram, maka dianggap sebagai akad yang tidak sah. Ya, berarti belum halal sebagai suami istri. Nah, harus mengulang akadnya. Barakallahu fikum. Wa amma binisbati liqad'i syajaril haram. Adapun kalau pelanggarannya itu memotong pohon yang ada di tanah haram, wa nabatihi alladhi lam yajra'hu al-adami, dan tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh manusia, fa tudmanu syajarah as-saghirah urfan bisyah aw ma fawqaha bi baqarah. Maka pohon yang kecil, nah, ini tanggungannya atau dendanya itu berupa seekor kambing atau domba. Wa ma fawqaha, adapun yang lebih besar daripada itu, maka fidyahnya, dendanya adalah seekor sapi. Nah, وَيُدْمَنُ النَّبَاتُ وَالْوَرَقُ بِكِيمَتِهِ لِأَنَّهُ مُتَقَوَّمٌ. Adapun tanaman-tanaman atau daun-daun yang ya sangat kecil, nah, maka bisa ditaksir nilainya, dikarenakan itu bisa ditaksir. Ya. Taksir nilainya berapa? Ya. Kemudian bisa dia belikan makanan, diberikan kepada orang miskin. Nah, hada in kana murtakibul mahdhur muta'ammidan. Ini kalau yang melakukan perkara yang dilarang tadi dalam keadaan sengaja. Ya, sengaja dia memotong pohon-pohon tersebut. Nah, ya, ini antara kekhususan tanah haram. Ya, tidak boleh dipotong pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah tersebut. Ya, kecuali pohon idkhir, kecuali pohon atau tanaman yang ditanam oleh manusia. Adapun yang tumbuh alami dengan sendirinya tidak boleh untuk dipotong. Nah, kecuali juga pohon yang sudah kering, ini boleh. Dikarenakan saya dianggap mayit. Ya, dianggap tidak hidup. Nah, tapi kalau pohon-pohon yang masih basah, yang masih hidup, tidak boleh. Ya. Atau pohon-pohon yang mengganggu, misalkan duri dan semisalnya ada di jalanan, boleh disingkirkan. Ya. Atau pohon yang misalkan mau jatuh rantingnya ke jalanan, boleh untuk ditebas, dipotong, dikarenakan mengganggu manusia. Nah, sekali lagi, dalam masalah ini, diberlakukan denda bagi yang melakukannya sengaja. Amal jahil an-nasi fala say'a alaihima. Adapun orang yang jahil, yang tidak tahu ya, tentang hukumnya, atau yang lupa, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan juga tidak ada fidyah. Tidak ada denda bagi keduanya. Ya, berbeda dengan jima. Kalau jima ini khilaf di antara para ulama, sebagian mereka mengatakan walaupun melakukannya dalam keadaan dia tidak tahu, ya, atau melakukannya dikarenakan dipaksa, atau juga dikarenakan dia lupa, maka batal hajinya. Ya. Nah, di antara alasannya, ya, kalau seandainya dia lupa, mungkin pasangannya tidak lupa. Ya. Dan juga kadang-kadang pada jima ini, sebagian mengatakan tidak ada istilah dipaksa. Mungkin awalnya dipaksa, tapi ketika dia melakukannya, dia menikmatinya. Nah, sehingga tidak ada istilah dipaksa. Ya. Walaupun sebenarnya, tiga perkara ini, lupa, dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan dipaksa, termasuk udhur-udhur. Ya. Sehingga sebagian ulama pun ada yang menyatakan, kalau dia melakukan jima'nya dikarenakan dia lupa, atau tidak tahu hukumnya, mungkin dia baru masuk Islam, kemudian melaksanakan haji, dia tahu tentang hukum, tidak boleh jima' ketika ihram. Nah, atau mungkin dikarenakan dia dipaksa, walau-walau pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, ya, berlaku udhur. Ya, udhur perkara tersebut. Sehingga kalau melakukannya dalam keadaan seperti yang disebutkan tadi, baik dia lupa atau dipaksa, maka pada asalnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami, ya, disebabkan kami khilaf, atau dikarenakan kami lupa. Nah, wallahu a'lam, ini diantara denda, ya, bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Nastafi ila huna. Fadha pertanyaan silakan. taala mungkin nanti insya Allah pembahasan di babnya pertanyaan ini. Alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.